Oke. Asmara Co. Tanganin di Co. Sip. Lambaikan tangannya bareng. Nyupalapa Rendis Ramayana. Bila tak ada lagi sayang. Terbang jauh. Semarang.